Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul dalam buku Buluhul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di bab tentang masalah khusyuk dalam salat. Dari Anas radhiyallahu anhu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qutimal asya," jika makan malam telah dihidangkan, "fabda'u bihi," maka mulailah dengan makan malam, "qabla an tusallul maghriba," sebelum kalian mengerjakan salat maghrib. Muttafaqun alaih, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, pelajaran yang kita ambil, bisa kita ambil dan kita simpulkan dari hadis ini, jika telah tiba waktu salat maghrib, waqad qutima ta'amul asya, namun makan malam telah dihidangkan, siap tersaji, ditambah wan nufus mutasyawiqah, dan perasaan kita sangat menginginkan makanan tersebut karena seharian belum makan. Fa'inal afdal, maka yang terbaik adalah mendahulukan makan sebelum mengerjakan sholat. Namun di sini ada dua syarat, yaitu makanan sudah siap santap. Siap santap itu artinya bukan dalam proses masak, bukan dalam proses pendinginan. Kalau masih diracik belum jadi, maka tentu tidak termasuk dalam bab ini. Demikian juga sudah matang namun masih panas sepanas-panasnya, tentu ya tidak bakalan juga bisa dimakan, maka tidak termasuk dalam bab ini. Kemudian syarat yang kedua adalah wan nufus mutasyawiqah, kita sangat menginginkan makanan tersebut karena kita sangat lapar, seharian belum makan. Kalau tadi jam 2 sudah makan, kemudian maghrib makanan sudah siap, maka tentu tidak terlalu membutuhkan, maka tidak termasuk dalam bab ini. Sebagian ulama bermadzhab Maliki mengatakan yang bari ayu amma hadzal hukmu, hukum ini selayaknya digeneralisir karena teks hadisnya cuma tentang masalah salat maghrib, maka selayaknya tidak hanya berlaku untuk salat maghrib. Wala yakhussu, dan tidaklah khusus untuk satu salat tanpa salat yang lain. Wa anna dzalika qad warada fi salatil maghrib, karena hadisnya itu berkaitan dengan salat maghrib. Namun tidak ada dalam redaksi hadis satu hal yang mengharuskan kalau itu terbatas cuma berlaku untuk salat maghrib saja. Artinya salat-salat yang lain pun kasusnya sama. Kita katakan min babil qiyas, atau kemudian kita katakan diambil dari qiyas dari hadis ini karena ilahnya sama, yaitu supaya orang tidak mikirkan makan saat dia sholat karena dia sangat lapar padahal makanan sudah siap santap. Hikmah dari aturan ini adalah yang al-matlub fi sholati, yang dituntut dalam sholat adalah hadirnya hati dan adanya kebutuhan dengan makanan itu tusaghilul qalba, menyibukkan hati, sehingga kebutuhan terhadap makanan ini tahulu menghalangi untuk terwujudnya khusyuk dalam sholat. Maka diutamakan untuk mendahulukan makan daripada mengerjakan sholat, supaya sholat itu dikerjakan dalam keadaan birohatil bal, hati yang lapang, hati yang nyaman, dan hudurul qalbi, dan pikiran atau hati tidak jalan-jalan kemana-mana namun fokus pada salat yang sedang dikerjakan. Maka karena demikianlah hikmahnya, maka bisa kemudian kita ambil kesimpulan yang lebih luas, dituntunkan untuk menjauhkan segala sesuatu yang menyibukkan hati dari sholat dan melalaikan hati dari menghadirkan pesan-pesan yang ada dalam sholat, baik pesan-pesan yang terdapat dalam bacaan yang dibaca Al-Fatihah ataupun surat, demikian juga bacaan-bacaan zikir yang lain yang ada dalam sholat, dan berpindah ketika sholat dari satu rukun ke rukun yang lain. Jumhur ulama, mayoritas ulama memaknai pesan ini, yaitu mendahulukan makanan daripada sholat, mereka maknai dengan anjuran. Wawaraji, dan itulah yang lebih tepat. Sedangkan ada mazhab zahiri, sedangkan ulama mazhab zahiri memaknai kandungan hadis ini dengan menyimpulkannya dengan hukum wajib, sehingga mereka menilai tidaklah sah sholat dalam kondisi ini. Orang yang ingin makan karena kelaparan dan makanan sudah siap dan nekat untuk sholat, maka kalau mazhab zahir mengatakan sholatnya tidak sah. Amalan bidzahir, mengamalkan zahir hadis ini. Namun wallahu ta'ala a'lam, yang lebih tepat adalah apa yang dikatakan oleh mayoritas para ulama. Kemudian jika waktu sholat fardu itu sudah mepet, waktunya sudah mepet, boleh jadi karena ketiduran, bangun-bangun sudah maghrib dan maghribnya sudah menjelang isya, dan makanan sudah siap dan perut memang juga dalam kondisi lapar, bahkan tidur itu supaya untuk lupa dengan lapar. Namun maka waktu sholat sudah mepet. Jika waktu sudah sholat sudah mepet, seandainya makan lebih dahulu, maka akan berakhirlah waktu sholat. Maka jumhur ulama mengatakan dahulukanlah sholat dalam rangka supaya menjaga agar sholat itu tetap dikerjakan dalam waktunya. Adapun ulama yang mewajibkan khusyuk dalam sholat meskipun waktunya mepet, karena menurut mereka khusyuk itu wajib, maka mereka mewajibkan mendahulukan makanan daripada sholat dalam masalah ini. Namun telah kita bahas di pertemuan yang lewat bahasanya khusyuk dalam sholat hukumnya mustahab, hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Kemudian perselisihan yang tadi kita bahas antara misalnya zahiriyah dengan mayoritas ulama ini ada perselisihan manakala idzakana nafsu muhtajatan lit'am, jika kita memang sangat membutuhkan makanan dan hati itu kepikiran dengan makanannya karena seharian enggak makan. Adapun jika tidak ada kebutuhan makan, wa inna mahana waktu wajibah adiyah, cuma ketika itu tiba waktu makan biasanya, waktu wajibah makan biasanya, dia telah rutin makan, pagi tadi sudah makan, siang sudah makan, dan waktu makan malam itu sudah juga tiba. Artinya karena siang juga sudah makan, makannya juga sudah kenyang, maka tentu bisa kita pastikan maghrib itu ya seandainya lapar tidak begitu lapar. Maka dalam kondisi semacam ini sholat fardu dan berjamaah, dalam sholat fardu lebih diutamakan daripada makan. Jadi yang diperselisihkan antara mayoritas ulama dengan zahiriyah itu manakala kita betul-betul membutuhkan makanan. Bahasa sederhana dan tegasnya adalah seharian tidak makan, kemudian datang waktu makan malam. Adapun orang yang memang pagi sudah makan, siang sudah makan, maka siapnya makanan ketika waktu malam tidak boleh jadi alasan untuk mendahulukan makanan daripada sholat. Ala annahu la yambari, demikian juga namun satu hal yang patut diingat, la yambari tidaklah sepatutnya, janganlah seorang itu menjadikan waktu makan, waktu tidur itu berbarengan dengan waktu sholat. Jangan seorang muslim hendaknya jangan menjadwalkan jadwal tidur, jadwal makan itu pas waktu sholat. Jadwal tidur siang jam 11:30, akhirnya kan duhurnya 12, tidak ke masjid. Jadwal tidur siang 2:30, itu kalau tidak betul-betul ekstra untuk kemudian untuk bisa bangun asar, ya bisa dipastikan bisa 12. Yang dampaknya, yang ini berdampak hilangnya kesempatan untuk sholat pada awal waktunya, dikarenakan jadwal-jadwal rutin untuk makan dan tidur. Maka hendaknya seorang muslim yang peduli dengan agamanya, ya tentu membuat jadwal, ya, jadwal makan malam setelah isya atau setelah maghrib, ya, jadwal tidur siang kalau memang punya rutin tidur siang setelah selesai ya, sholat duhur, jangan menjelang sholat duhur itu kemudian malah ambil posisi ya, tidur. Kemudian disampaikan di Audul Murbi dan Hasyah Audul Murbi disebutkan dan dimakruhkan dukhuluhu fi sholati, masuk atau mulai mengerjakan sholat atau maka makruh hukumnya mengerjakan sholat idzakan nabi hadrati ta'am yashtahihi, jika makanan telah hadir, telah tersaji, dan itu makanan yang dia inginkan. Itu makanan yang dia inginkan. Dan makanan itu adalah makanan yang diinginkan, manakala orang itu seharian enggak makan, kelaparan. Maka dia sangat menginginkannya. Adapun kalau sudah siang sudah makan, maka waktu maghrib bisa dipastikan belum begitu lapar. Maka tidak tergolong sangat menginginkannya. Dan zahir perkataan para ulama menunjukkan bahwasanya makruh untuk mendahulukan sholat ketika makanan sudah siap itu manakala ilam tatuk nafsuhu ilaihi, jika dirinya tidak merindukan, dalam artian sangat menginginkan makanan. Jika memang dia sangat membutuhkan makanan karena seharian tidak makan, atau kemudian jika dia tidak menginginkan makanan, lalu dia fa'inau yabda'u bi sholati, maka adalah dia mendahulukan sholatnya min ghairi karahatin, dan ini tidak makruh. Maka kalau orang itu seharian enggak makan, waktu makan malam itu tiba dan itu makanan telah siap, maka dan dia padahal sangat menginginkannya, maka mendahulukan sholat di sini dikatakan hukumnya makruh. Makruh kalau mendahulukan sholat. Karena yang lebih disarankan adalah dia menyegerakan makan terlebih dahulu. Dan yastahihi itu sama dengan tatuk nafsuhu, sama dengan semakna dengan tatuk nafsu, artinya dirinya sangat menginginkan makanan tadi. Artinya jika tidak sangat menginginkan makanan karena tidak kelaparan, maka sholat lebih dahulu itu tidak apa-apa dan tidak makruh. Kemudian hadis selanjutnya dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qam ahadukum salati, jika kalian berdiri mengerjakan salat, fala yamsah al hasa, maka janganlah dia singkirkan, janganlah dia usap kerikil atau debu yang ada di tempat sujudnya. Fa inna rahmatatu wajihuhu, sesungguhnya rahmat Allah itu ada di hadapannya." Kata Ibnu Hajar diatkan oleh Khomsah, itu empat kitab sunan ditambah Imam Ahmad, bisnatin sahihin dengan sanad yang sahih. Dalam riwayat Ahmad terdapat tambahan keterangan wahidatan, jika tidak boleh tidak harus ningkirkan kerikil di tempat sujud, maka cuma ada keringanan untuk sekali saja. Wahidatan auda, jika tidak maka tinggalkan, enggak usah kerjakan. Fi sahih, dan hadis ini terdapat dalam kitab sahih, yaitu sahih Bukhari, yaitu sahih Bukhari dan Muslim, dari Mu'ayqib dengan redaksi yang semisal, namun tanpa ada penjelasan kenapa tidak boleh mengusap. Kalau yang ada dalam riwayat Khomsah itu ada penjelasan alasannya. Alasannya karena rahmat Allah ada di depannya. Hadis ini asalnya ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, namun tanpa keterangan, cuma jangan mengusap, jangan menyingkirkan kerikil dan debu yang ada di tempat sholat, namun tidak dikasih penjelasan kenapa jangan. Kalau yang ada penjelasannya yaitu karena rahmat Allah itu ada di depannya, itu riwayat di luar Bukhari dan Muslim, empat kitab sunan ditambah Imam Ahmad. Ya, tentang derajat hadis ini telah ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, sanadnya sahih, karena beliau mengatakan diatkan oleh Khomsah dengan sanad yang sahih. Adapun tambahan yang ada dalam riwayat Imam Ahmad, adapun tambahan yang ada di sini, rahmat itu ada di depannya, maka dalam sanadnya terdapat perawi yang bermasalah, yaitu Abul Ahwash. Al-Albani mengatakan dia tidak mendapatkan tawthiq, nilai siqah, kecuali dari Ibnu Hibban, sehingga disimpulkan adalah kebagusan agama dan kualitas hafalannya tidaklah, belumlah valid atau tidaklah valid. Yang dimaksud dengan yamsah, yang namanya yamsah adalah melewatkan tangan pada sesuatu untuk menghilangkan apa yang ada di sana, berupa misalnya itu bekas tanah atau air atau semacam itu. Kita mengusap lantai, maka boleh jadi karena ada lantai, ada air, kita usap, ada sedikit air dan kita usap supaya kering, atau ada debu atau ada kerikil, kemudian kita singkirkan. Ya, sebagian ditegaskan di Al-Misbah, yang namanya masaha itu artinya melewatkan tangan. Yang namanya hasa yang tadi kita terjemahkan dengan kerikil, maka di sini dikatakan yang dimaksudkan diqaqut turab, tanah yang lembut, al-alik yang melekat di anggota-anggota sujud. Ya, maka bukan kerikil buat ya, debu buat ya. Namun al-hasa umumnya terjemahnya adalah kerikil, namun kalau di sini dikatakan al-hasa yang dimaksudkan adalah debu. Wa taqibul hasa kharaja marjal ghalib, dan disebutnya al-hasa debu di sini adalah karena umumnya umumnya benda yang ada di tempat sujud itu debu atau kerikil, kalau itu masjid di masa Nabi, yang lain tanya adalah pasir. Namun boleh jadi kalau di tempat kita ada boleh jadi ada benda-benda yang lain. Dikauni kanal ghalib, karena umumnya yang ada di tempat sujud, di bagian lantai tempat sujud itu umumnya adalah kerikil atau debu. Tentang rahmat atau kasih sayang, maka disini dikatakan yang dimaksudkan adalah al-afu wal ghufran, maaf dan ampunan. Karena rahmat itu ada di hadapannya, ini adalah ta'lil alasan kenapa dilarang mengusap. Li'alla yusaghil khatirahu, tujuannya adalah supaya tidak menyibukkan hatinya sehingga terjauhkan dari sebab-sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud wajihu, rahmat Allah ada di depannya, artinya rahmat Allah turun badannya, wa tuqbil alaihi, dan menuju dirinya. Ya, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini yang pertama, makruh hukumnya bagi orang yang sholat untuk mengusap kerikil atau debu yang melekat ya, di mawadik sujud min badanihi, yang melekat di badannya, anggota badan sujudnya, misalnya melekat di dahinya. Ini ada kerikil yang nempel di dahinya, maka mengusapkannya ini satu hal yang hukumnya makruh. Sebagaimana dimakruhkan mengusap debu atau kerikil yang nempel di dahi, demikian juga kama yukroh, demikian juga makruh mengusap debu atau kerikil yang ada di tempat sujud, di lantai yang jadi tempat sujud. Fa'inkan ala Buddha minta swiyah, menung tidak, jika tidak boleh tidak harus diratakan, artinya dibersihkan tempat sujud tersebut dari kerikil yang ada, karena wah, kerikilnya cukup banyak dan besar-besar, tajam-tajam lagi. Falyakun maratan wahidatan, maka ada kelonggaran cuma satu kali saja. Maka cukup, oh ini kok kotor banget ini mau sujud, waduh. Padahal habis habis mandi dan seterusnya. Wah. Maka kalau tidak boleh tidak harus diusap dan dibersihkan, maka ada keringanan cuma sekali saja. Dan hikmah dari aturan ini adalah apa yang terdapat dalam hadis ini, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala ada di depan wajahnya. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ada di debu-debu yang nempel di wajahnya, nempel di dahinya dikarenakan sujud di tempat itu. Dan rahmat Allah itu ada di tempat sujud yang Allah Subhanahu wa taala diingat dan disebut namanya di sana. Wasabbahahu indahu, dan di tempat itu dia bertasbih membaca subhana rabbiyal a'la atau kalimat-kalimat semacam itu yang Nabi tuntunkan. Namun ada juga ulama yang menjelaskan kenapa dilarang menyingkirkan debu dan menyingkirkan kerikil di yang melekat di dahi atau yang ada di lantai tempat sujud. Ada yang menjelaskan khasyatul abad, dikhawatirkan orang yang sholat ini malah jadi main-main nanti malah dia melakukan gerakan-gerakan yang tidak diperlukan. Oh, sudah bersih, tidak ada apa-apanya, ya dilap dulu baru sujud, padahal tidak perlu. Maka ada yang memberikan penjelasan antisipasi supaya orang tidak main-main, ya sudah di-cut sejak awal. Yang main-main ini mufdi ila, mengantarkan ketidaksempurnaan sholat dan meniadakan khusyuk dan ketawaduan. Dan kegiatan semacam ini menyibukkan orang yang sholat. Ini bisa menyibukkan hati orang yang sholat. Maka ada dua penjelasan apa hikmahnya. Penjelasan yang pertama itu sebagaimana ada dalam hadis. Kemudian ada penjelasan yang kedua yang tidak ada dalam hadis. Ini adalah larangan preventif supaya orang tidak melakukan gerakan-gerakan yang tidak dibutuhkan dan tidak diperlukan. Kesimpulan dari penulis Taudi al-Ahkam, wala mani' min iradatil amrain. Dan tidaklah mengapa, tidaklah terlarang seandainya kita katakan hikmahnya adalah dua-duanya. Yang pertama itu adalah menjaga agar rahmat yang ada di tempat tersebut tidak hilang karenanya. Kemudian yang kedua adalah terjauhkan dari main-main, yaitu gerakan yang tidak diperlukan, yang ini bertolak belakang dengan kekhusyuan. Nah, oleh karena itu maka dikasih solusi. Kalau mau bersih-bersih sebelum sholat, bisa disapu dan seterusnya. Kalau mau bersih-bersih sebelum sholat aja, jangan pas sholat. Karena itu di poin selanjutnya, dianjurkan bagi orang yang hendak mengerjakan sholat untuk merapikan tempat sholatnya dan tempat sujudnya, supaya dia tidak perlu membersihkan dan merapikan tempat sholat dan tempat sujudnya saat di tengah-tengah dia mengerjakan sholat. Ya, sehingga hatinya tidaklah tersibukkan dengan urusan itu ketika dia mengerjakan sholat. Ya, mayoritas ulama menyimpulkan hukum tentang hukum yang terkandung dalam hadis ini, kesimpulannya adalah makruh. Makruh hukumnya menyingkirkan debu dan kerikil yang ada di tempat sujud atau yang menempel di anggota sujud. Tidak disimpulkan hukumnya haram, alasannya karena pelanggaran, seandainya kita langgar aturan ini, maka pelanggarannya tidaklah besar. Karena gerakan yang dilakukan tidaklah banyak, cuma begini, begitu saja. Dan itu paling-paling kemudian di satu rakaat satu lah. Maka tidak banyak. Fawwa min makruhati salati, sehingga menyingkirkan debu atau kerikil yang ada di tempat sujud atau di anggota sujud itu adalah hal yang makruh dalam sholat. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum menoleh saat sholat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau orang itu menoleh, maka berarti usaha setan untuk mencopet sholat seseorang itu berhasil. Ikhtilasun adalah copetan, yakhtalisu syaitan, yang berhasil, program setan yang sukses, berhasil mencopet min sholatil abdi, sholat seseorang, diatkan oleh Al-Bukhari. Dalam riwayat Tirmidzi dari Anas dan dinilai sahih oleh Tirmidzi, terdapat tambahan keterangan, Nabi mengatakan, iyaka wal ittifata fis salati, waspadailah dan hindarilah menoleh saat salat. Fa innahu halakatun, karena itu adalah kebinasaan. Fa in kana labudda, jika tidak boleh tidak harus menoleh, fa fit tatawwu'i, maka itu kelonggarannya ada pada salat sunnah dan bukan salat fardu. Ya, tentu yang riwayat Bukhari tidak ada masalah tentang kualitasnya, sedangkan dalam riwayat Tirmidzi disebutkan di kitab Nasbuhoyah, ya, di sana terdapat perawi yang bermasalah, Ali bin Zaid ibn Jada'an, yang dia adalah perawi yang dhaif. Kemudian ada problem yang kedua, yaitu ada inqita', terputus antara Sa'id bin Musayyib dengan Anas. Artinya Sa'id bin Musayyib itu tidak pernah belajar kepada Anas bin Malik. Kok dia tiba-tiba tidak pernah ada di data sejarah dia belajar pada Anas bin Malik, loh kok di sini dia dalam riwayat Tirmidzi dia kok ngambil hadis dari Anas. Ikhtilas yang tadi kita terjemahkan dengan mencopet, kalau dalam bahasa Arab makna asalnya adalah istalabahu, mengambil sesuatu, nahzatan wa mukhatalatan, tafawwal akhdu ala wajil ghaflah, mengambil sesuatu dalam keadaan orang yang diambil barangnya itu tidak tahu. Ini bahasa kita copet, ya. Copet itu orang ambil sesuatu barang milik kita dan kita tidak tahu, pas turun dari bis baru tahu, wah, hilang tuh. Ya, pada saat lalai, siapa yang lalai? Mukhtalas minhu, yang dicopet. Yang dicopet tidak tahu, tidak sadar. Ya, maka di sini yakhtalisuhu, maka setan mencopet salat seseorang. Ini adalah bahasa kiasan untuk hilangnya kekhusyuan dalam sholat dengan memberikan gambaran betapa jeleknya kelalaian itu, kelalaian orang yang sholat tadi. Atau kita katakan anal musalli, sesungguhnya orang yang sholat dia tenggelam sibuk berdialog dan bermunajat dengan Tuhannya, dan Allah pun perhatian dengannya, dan posisi setan dia adalah sebagaimana pengintai. Dia menunggu-nunggu terlewatkannya dan hilangnya keadaan itu, keadaan perhatian seorang dengan sholatnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang yang sholat itu menoleh, irtanamal fursata, maka dia memanfaatkan kesempatan sehingga dia mencopet, maka dia kemudian melakukan aksinya. Maka tentang apa makna mencopet di sini, ada dua penjelasan yang disampaikan. Penjelasan yang pertama, ini adalah ungkapan untuk menunjukkan betapa jeleknya orang yang apa yang dialami oleh orang ini. Maka dia tidaklah dia menoleh kecuali karena dia lalai, tidak perhatian dengan sholatnya. Kalau dia memikirkan sholatnya, tidak bakalan dia noleh-noleh. Dia noleh-noleh. Maka dia noleh itu karena dia tidak perhatian dengan sholatnya. Dan ini adalah seperti orang kecopetan yang kelalaian dan tidak perhatian, tidak menjaga barang dengan baik. Saat kecopetan satu hal yang buruk. Ya, maka di sini kalau penjelasan pertama ini, maka tolehannya itu sendiri copetannya. Adapun penjelasan yang kedua mengatakan, ketika orang itu sholat, maka dia sibuk dengan sholatnya, sibuk dengan Tuhannya, maka setan mengintai, mencari kesempatan gimana bisa mengganggu dan merusak. Nah, ketika orangnya ini menoleh, begitu dia menoleh, maka setan akan kemudian memanfaatkan. Setelah kala orang ini menoleh, maka setan memanfaatkan untuk merusak sholatnya dengan dia ajak untuk baca jam atau dia ajak untuk baca tulisan dan seterusnya. Nah, awalnya cuma mau noleh. Ada apa sih? Ada apa? Ada benda apa itu? Awalnya cuma dia penasaran, ada benda apa itu? Kemudian dia noleh. Saat noleh, setan mencopetnya dengan memprovokasi dia dan mendorong dia untuk membaca sesuatunya. Jadi dia malah baca jam, malah baca kaos yang ada di depannya. Oh, dagadu toh, aneh lah, dagadu. Jadi copetannya, kalau penjelasan yang kedua, copetannya itu setelah menoleh. Ketika dia menoleh, setan mencopet sholatnya. Yaitu dia merusak sholatnya tanpa dia sadar. Tanpa dia sadari. Kalau penjelasan yang pertama, copetannya itu adalah menolehnya, itu adalah copetan. Namun kalau penjelasan yang kedua, ketika seorang itu menoleh, maka setan memanfaatkan untuk mencopet sholat seseorang. Ya, iltifat yang kita terjemahkan menoleh, yang biasanya kalimat dalam bahasa Arab menoleh dengan wajah ke kanan atau ke kiri, artinya memalingkan wajah ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Maka kalau dalam riwayat Tirmidzi, menoleh saat sholat fardu itu adalah kebinasaan. Halak itu seringkali maknanya adalah mati. Maka Nabi sebut dalam riwayat ini, menoleh adalah kebinasaan atau kematian, karena dia adalah sebab untuk berkurangnya ganjaran yang didapatkan dengan mengerjakan sholat. Dan Nabi kata, labudda itu maknanya la mahiso, artinya tidak ada pilihan yang lain, wala ma'dala, tidak ada pilihan yang lain, wala manaso, tidak ada tempat berlari, walaisa laka min dalika butun, artinya tidak boleh, tidak harus dikerjakan. Maka dalam riwayat Tirmidzi namun dhaif, ya, kalau tidak boleh, tidak harus menoleh saat sholat, maka cuma boleh dalam sholat fardu. Namun ini demikian dalam riwayat Tirmidzi, namun tadi telah disampaikan bahasanya hadisnya dhaif dengan dua cacat yang ada padanya. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Barakallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.